Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala, wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillala, wa man yudlil falahadiyala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu ورسوله أما بعد قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى فإذا قيل لك apabila disampaikan kepadamu, apabila engkau ditanya, ما هي الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها, apakah tiga usul, tiga asas utama, tiga pondasi utama, allati tajibu ma'rifatuha, yang wajib untuk dima'rifai, yang wajib untuk kita mengenalinya, mengilmuinya. Taqul, maka katakan, jawab, ma'rifatul abdi rabbahu, pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya, kebahasa kita terhadap Tuhannya. Wadinahu, demikian pula pengetahuan seorang hamba terhadap perkara agamanya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah pengetahuan seorang hamba terhadap nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qauluhu, ucapan beliau, qala asy-syarih hafizahullah, qauluhu al-usul. Al-usul jam'u aslin. Al-usul, kalimat usul, kata beliau, adalah jama'nya asl. Ya. Apa yang dimaksud dengan aslun ini? Wal aslu ma yubna 'alaihi ghairu. Al-asl itu adalah apa yang dibangun, ya, di atasnya selain darinya. Nah, jadi wal asl ma yubna alaihi ghairu. Jadi asas, apa asas itu? Aslu itu sesuatu yang dibangun di atasnya. Itu asas, pondasi kalau bahasa kita. Nah, wal asl ma yubna alaihi ghairu. Wal far'u, kemudian far', ya, cabang kalau bahasa kita, ma yubna ala ghairihi, ini apa yang dibangun di atas far' itu, cabang itu selainnya. Fahadihi summiyat bil usul, maka ini namanya usul, tempat keluarnya far', cabang. Li'annaha yubna alaiha ghairuha min amriddin, karena al-aslu tadi, pondasi tadi, asas tadi, ya, dibangun di atasnya dari perkara-perkara din ini. Ini asas tauhid, akidah, ya, segala perkara dari perkara agama kita dibangun di atas asas tadi, pondasi tadi, berupa permasalahan tauhid dan akidah. Nah, falidhalika summiyat usulan, oleh karena itu tiga perkara tadi dinamakan usul, ya, pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya dengan mentauhidkannya. Ya, kapan dia tidak mentauhidkannya, berarti seluruh amalan-amalan yang lain tidak akan, ya, dianggap sebagai amalan yang bisa diterima di sisi Allah. Oleh karena itu, usul tadi, yang tiga pondasi tadi, itu seluruh amalan dibangun di atasnya. Salat, puasa, zakat, haji, ya, dan amalan-amalan lainnya. Wa kullu ad-dini yaduru ala hadhihi al-usul ath-thalathah. Seluruh perkara din, perkara agama ini, dalam Islam yaduru ala hadhil usuli tsalafa, berputarnya di atas tiga pondasi tadi. Naam. Wa qawlu ma'rifatul 'abdi rabbahu, ucapan beliau dalam matan tadi, ma'rifatul 'abdi rabbah, pengetahuan hamba terhadap Rabb-nya. Rabbahu, rabba mansubun. Kalimat rabba dinasab, kata beliau. Li'annahu maf'ulun, karena dia maf'ul. Lima'rifah, maf'ulnya ma'rifah. Li'anna al-masdar, karena ma'rifah ini adalah bentuk masdar. Li'anna al-masdar, itu kalimat ma'rifah, udhifa ila ismil fa'il, disandarkan kepada isim fa'il, yaitu al-'abd. Wal masdaru, dan masdar itu, idza udhifa, apabila dia disandarkan, ya'malu amala fi'li, maka dia beramal seperti amalan fi'ilnya. Indan nahwiyin, di sisi para ulama nahw, di sisi para ahli nahw. Fal masdaru huna udhifa, masdar di sini itu kalimat ma'rifah, disandarkan, faya'malu amalal fi'li, sehingga dia beramal seperti amalan fi'il. Butuh fa'il, butuh maf'ul. Naam. Ma'rifatul 'abdi rabbahu. Naam. Arafa al-'abdu rabbahu, ya. Kalau kita mau jadikan fi'il madhi, arafa fi'il madhi. Al-'abdu, arafa al-'abdu. Al-'abdu fa'ilnya. Rabbahu, apa? Naam, maf'ul bih namanya. Dan nasabnya apa? Fathah. Karena dia masuk dalam isim mufrad. Nah sekarang kata kaidah, wa kalau itu masdar disandarkan kepada fa'ilnya, karena asalnya ini arafal abdu, jadi abdu ini fa'il sebenarnya, ya. Nah pada saat masdar itu disandarkan kepada fa'ilnya, maka dia beramal seperti amalannya fi'il, sehingga butuh maf'ul. Mana maf'ulnya? Rabbahu. Ya, naam. Wa qawluhu wa dinahu wa nabiyahu. Kemudian beliau mengatakan dalam matan, wa dinahu, demikian pula pengetahuan seorang hamba terhadap perkara agamanya. Wa nabiyahu, terhadap nabinya. Ma'tufun 'alaihi. Ini mengikut aikafada rabbah. Ya. Mengikut kepada kalimat yang sebelumnya, ay alal mansub, kepada yang dinasab, yaitu apa? Rabbah. Nah, sehingga dikatakan wadinahu wa nabiyahu Muhammadan. Kenapa Muhammadan? Dia badal. Sebagian mengatakan atful bayan. Nah, hadhihi usuluddin ijmalan, inilah usuluddin, pokok agama ini, fondasi agama ini, ijmalan secara global, secara mujmal. Kembalinya kepada tiga perkara ini. Wa sayati tafsiluha fi kalami syarahim Allah, insyaallah, dan akan datang rinciannya dari ucapannya asy-syaitu asy-syaikh Muhammad bin Abdullah rahimahullahu taala, insyaallah. Naam. لماذا خص هذه الأصول الثلاثة؟ Kemudian beliau membuat satu masalah, permasalahan, pertanyaan. Kenapa Syekh Muhammad rahimahullah An-Najdi menghususkan penyebutan tiga perkara ini? Nam, limadha khassa hadhihi al-usul ath-thalatha? Kenapa Syekh rahimahullah menghususkan menyebutkan tiga perkara ini saja? Padahal masih ada pokok-pokok agama yang lain, ya. Nah, kata beliau, li'annaha hiya al-asasatu lidini al-Islam. Karena tiga perkara ini, tiga dasar ini, pondasi ini, merupakan asas, itu asas utama dalam Islam. Wa li'annaha hiya al-masailu allati yus'alu anha al-'abdu hina yudha'u fi qabrihi. Karena tiga perkara ini pula adalah tiga permasalahan, tiga soal yang seorang hamba nanti akan disoal, akan ditanya pada saat dia telah diletakkan dalam kuburnya. Nah, jadi kenapa beliau mengkhususkan tiga perkara ini? Pertama, kata beliau, karena tiga perkara ini adalah merupakan asas utama dalam Islam. Segala hal perkara kembalinya kepada tiga ini, ataupun salah satunya. Kemudian alasan yang kedua, karena ini nanti yang akan ditanyakan kepada kita, kepada seseorang pada saat dia sudah dimasukkan di dalam kubur. Nah, لِأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَصُوِيَ عَلَيْهِ التُّرَابُ. Karena seorang hamba apabila telah diletakkan di dalam kuburnya, وَصُوِيَ عَلَيْهِ التُّرَابُ, kemudian dia telah ditimbun dengan tanah, وَانْصَرَفَ عَنْهُ النَّاسُ رَاجِعِينَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ, kemudian manusia pun berpaling, itu meninggalkannya, رَاجِعِينَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ, kembali ke keluarga mereka. Seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya, yatba'ul mayyit thalatha, ada tiga yang akan mengikuti apa? Seorang yang mayat ke kuburannya, ada tiga hal. Yarji uthnani wa yabqa wahid, dua pulang tinggal satu. Yatba'u ahluhu wa maluhu, yang ikut apanya? Keluarganya, yang mengantarnya. Kemudian apa? Hartanya, ada hartanya, imma sarungnya, imma bantalnya biasa, ya. Nah, bahkan kadang-kadang dibawakan kasur pula, semuanya pulang, bagi-bagi, disedekahkan. Nah, wayabqa wahid, kemudian tinggal satu, amaluhu, amalan, amalannya. Nah, inilah keadaan kita nanti. Semua akan ke sana. Syi'tum am abaitum, kalian mau ataupun menolak, semua kita akan ke sana. Suatu yang pasti. Persiapkan diri kita masing-masing untuk menghadapi hari tersebut. Karena tidak ada satupun dari kita kecuali akan ke situ. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal janna faqad faza, siapa ni masukkan ke surga, dijauhkan dari neraka, maka dialah yang beruntung. Beliau mengatakan, idza wudi'al 'abdu fi qabrihi wa suwi 'alaihi turab, seorang hamba apabila telah diletakkan dalam kuburannya dan telah ditimbun dengan tanah, وَانْصَرَفَ عَنْهُ النَّاسِ, dan orang-orang pun berpaling meninggalkannya, رَجِعِينَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ, kembali ke keluarga mereka, جَاءَهُ مَلَكَانِ فِي الْقَبْرِ, maka ada dua malaikat yang akan datang, فِي الْقَبْرِ, di dalam kuburannya, فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِ, ruhnya dikembalikan ke jasadnya, وَيَحْيَ حَيَاتًا بَرْزَخِيَّ, kemudian orang itu akan hidup dengan kehidupan alam barzakh, bukan kehidupan alam dunia. Kehidupan apa? Alam barzakh. Ini alam dunia kita saat ini. Ada alam barzakh. Naam. Dia akan hidup kehidupan apa? Alam barzakh. Laisat hayatan mithla hayatid dunya, bukan kehidupan seperti kehidupan dunia ini. Bal hayatun Allahu alam biha, bahkan suatu kehidupan hanya Allah yang mengetahui hakikat kehidupan itu yang ada di sana. Karena belum pernah ada yang ke sana kemudian apa? Dia kembali lagi menceritakan kepada kita. Naam. Kecuali siapa-siapa yang telah Allah kabarkan ya dalam Al-Qur'an. Dikabarkan oleh sebagian Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ada di sekitar sini, kalau ada yang mengaku, tidak bisa kita percaya. Adapun sebagian kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, itu wahyu ya. Karena sebagian orang mengaku itu pernah mati kemudian hidup lagi. Berarti belum mati itu. Mungkin dia pingsan. Ya. Nah. Qala fayujlisani fi qabrihi. Kemudian kedua malaikat itu mendudukkan orang tersebut fi qabri dalam kuburnya. Fayaqulani lahu. Kemudian keduanya berkata, kedua malaikat itu berkata, bertanya, Mar Rabbuk, siapa Rabbmu? Bisa kita siapa Tuhan? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Sebagian riwayat, man hadzal rajul alladhi ursila ilaik, siapa laki-laki ini yang telah diutus kepadamu? Naam. Ini tiga. Ini Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala terinspirasi membuat kitab ini Al-Usulus Tsalatsa ataupun menyebutkan tiga permasalahan dalam kitab ini dengan hadis ini. Naam. Fal mu'min yaqul. Orang yang beriman yaqulu, berkata, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Orang yang beriman yang merealisasikan tauhidnya selama hidupnya, ya, di mana dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, inilah mukmin muwahhid yang akan diberikan taufik untuk mengatakan Rabbi Allah. Naam. Yuthabbitu alladhina amanu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan bagi orang-orang yang beriman fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Dalam kehidupan dunianya demikian pula dalam kehidupan akhiratnya. Orang yang beriman akan diberikan taufik untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hidupnya. Dan Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya kalimat La ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Naam, inilah yuthabbitu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah kokohkan, tepatkan ucapannya orang-orang beriman, ya, dengan ucapan yang tepat, ucapan yang kokoh fil hayati dunia, di kehidupan dunia. Demikian pula wa fil akhirat, di akhirat. Ya, di alam barzakh, di alam kubur ketika dia ditanya. Karena al-qabru awwalu manazil min manazil al-akhirah. Alam kubur, alam barzah adalah awal dari kehidupan negeri akhirat. Faman najah minhu, siapa yang selamat, berhasil menjawab pertanyaan, fama ba'dahu aisar, maka kehidupan yang akan dilalui setelahnya akan lebih mudah baginya. Waman lam yanju min, dan sebaliknya siapa yang tidak selamat darinya, fama ba'dahu asyaddu, maka yang setelahnya akan lebih dahsyat lagi. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari hadisnya Asma radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, innakum tuftanuna fi quburikum, sungguhnya kalian akan difitnah, diuji, disoal dalam kuburan kalian. Nah, فالمؤمن يقول ربي الله. Orang yang beriman akan mengatakan, menjawab pada saat dia ditanya, Mar Rabbuk, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu? Dia akan mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku, Tuhanku adalah Allah. Yang saya sembah selama ini adalah Allah. Wa diniyal Islam, agamaku adalah Islam. ya. Wa Muhammadun Nabi, Muhammad adalah nabiku. Orang yang dalam kehidupannya di dunia memperagakan, mempraktikkan, mengamalkan amalan-amalan Islam, dia akan diberikan topik untuk mengatakan dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Wa Muhammadun Nabi, Muhammad adalah nabiku. Orang-orang yang benar-benar mewujudkan, merealisasikan ittiba'nya, pengikutannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dia beribadah kecuali sesuai dengan tuntunannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang akan diberikan taufik untuk mengatakan ya Muhammadun Nabi, Muhammad adalah nabiku. Fayuqalu lahu, kemudian akan dikatakan lagi, disoal lagi, subhanallah ya, ditanya lagi, kaifa araftahu, bagaimana engkau mengenalinya, bagaimana engkau mengetahuinya. Naam, yaqulu, ia berkata, qara'tu kitab Allah, saya membaca kitab Allah, saya mempelajarinya, pada raitu wa araftu, maka aku pun ya mengilmuinya, mengetahuinya. Fayunadi munadin, dan ini apa, pada kalimat ini adalah keutamaan mempelajari apa, kitabullah. Tauhid ini harus dipelajari. Islam, syariat Islam berupa amalan-amalan harus dipelajari. Sunnah-sunnah Nabi SAW harus dipelajari. Lihat orang ini mengatakan qara'tu kitab Allah, saya membacanya, saya pelajari. Fa raitu wa araftu, maka saya pun mengetahuinya, mengilmuinya. Fa yunadi munadin, kemudian ada satu seruan minas sama, dari atas langit ya, Allah Subhanahu wa taala memanggil dan berkata, an sadaqa 'abdi, sungguh jujur dan benar hambaku itu. Fa'afrishuhu minal jannah, hamparkan dia hamparan firas, permadani dari surga. Wabtahu lahu baban minal jannah, dan bukakan untuknya pintu dari arah surga. Wa yuwassa'u lahu fi qabrihi maddal basar, kemudian diberikan, diperluas untuknya tempatnya di dalam kuburnya, maddal basar, sepanjang mata memandang. Fayatihi min rihil jannati wa rawhiha, kemudian datang kepadanya angin-angin, angin-angin sepoi ya mungkin bahasa kita, dari arah surga, dan juga harumnya, semerbaknya. Fayatihi rihil jannati wa rawhiha, fayanduru ila maskani fil jannah, sehingga orang itu pun dapat melihat tempat tinggalnya nanti di dalam surga. Fayaqulu, kemudian orang itu pun berkata, yang meninggal di atas keimanannya, di atas tauhidnya pun berkata, meminta, ya Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, tegakkan hari kiamat, segerakan hari kiamat. Karena seseorang belum bisa masuk surga sampai apa? Hari kiamat nanti. Apa yang didapatkan ini baru na'imul qabr, kenikmatan dalam kubur. Naam. Ya Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku, segerakan hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, sampai saya bisa kembali bertemu dengan keluarga aku dan harta aku. Subhanallah. Wa ammal murtab, adapun orang-orang yang murtab, orang-orang yang ragu, hidupnya di atas keraguan, alladhi 'asha 'ala ar-ribati wasyakki wa 'adamil yaqin, yang hidup di atas kebingungan, tidak di atas keyakinan tentang adanya hari kiamat ya, yang hidup di atas keraguan, yang tidak yakin tentang adanya azab kubur, yang hidup di atas keraguan, kebimbangan, yang tidak yakin adanya surga ataupun neraka. Wa in kana yadda al-Islam, walaupun dia mengaku Islam Muslim, kata beliau. Tertulis mungkin di KTP-nya agama Islam. Naam. Idza kana 'indahu syukuk, jika dia memiliki keraguan, dan kita sudah mengetahui dan mengilmui bahwa syarat keimanan, syarat tauhid apa? Al-yaqin. Al-yaqin. Ilmun yaqinun, mengilmui, meyakini. Naam. Wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa inqiyadin wal qabulillah. Naam. Amma al-murtabu alladhi 'asha 'ala ar-ribati wash-shakki wa 'adami al-yaqin. Adapun orang-orang yang ragu, bimbang, yang hidup di atas keraguan, ya, dan dia tidak yakin, wa in kana yad'i al-Islam, walaupun dia mengaku beragama Islam, idza kana 'indahu syukukun, apabila dia memiliki keraguan, wa 'indahu raibun fi dinillah, terhadap agama Allah, kal munafiqi, ya, seperti orang-orang munafik, fa innahu yatalajjalaju, ya, fa idza qalu lahu mar rabb, ya, orang munafik ini pun akan gagap, ragu, ya, seperti ada kerupanya di dunia dahulu. Ditanya, mar rabbuk, siapa rabbmu? Yaqulu la adri, saya tidak tahu. Wa idza qalu, jika malaikat berkata, ma dinuk, apa agamamu? Yaqulu la adri, orang itu mengatakan, saya tidak tahu. Bagaimana dia tahu? Dia tidak pernah mempelajari, mau belajar agama ini. Naam. Baca Al-Quran hanya sekedar cari berkah. Baca Al-Quran supaya jin, syaitan pergi. Ya. Naam. Undang orang baca Al-Quran supaya mungkin dia berkahnya, supaya rezekinya bertambah. Ya. Al-Quran hanya dijadikan jimat-jimat. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, supaya bisa dipahami maknanya, dimengerti, supaya bisa diamalkan. Naam. Setiap dia ditanya, man rabbuk? Yaqulu la adri, saya tidak tahu. Ditanya lagi, ma dinuk, apa agamamu? Yaqulu la adri, saya tidak tahu. Nah, dia tahu, tidak pernah dia mempelajari agama Islam ini. Dia beragama Islam karena orang tuanya, bapaknya, ya, Muslim, sehingga dia mengaku juga Muslim. Wa illa tidak ada sholat, sholat tidak, Jumatan tidak, ya. Nah, wa idza qila, jika dia ditanya lagi, man nabiyuk, siapa nabimu? Yaqulu la adri, saya tidak tahu. Dia tidak tahu. Dia tidak mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha ha ha. Gagap. La adri, saya tidak mengetahui itu semua. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya mendengarkan orang-orang menunjukkan bahwa dia ikut-ikutan saja, ikut. Ya. Dia, saya mendengarkan orang mengucapkan sesuatu, faqultuhu, maka saya pun mengucapkannya. Yani kata beliau, ay anna fid dunya qulu ma yaquluhu an-nas min ghairi imanin wal iyadhu billah. Di dunia ini dia mengucapkan apa diucapkan oleh kebanyakan manusia tanpa dia mengimaninya. Dia sekedar ucapkan tapi tidak mengimaninya. Hadzal munafiq alladhi adhara al-islam wa huwa la ya'taqidu fi qalbihi. Inilah keadaannya orang munafik yang menampakkan keislamannya, mengaku Islam, Muslim, tapi dia tidak meyakini dalam hatinya. Wa innama adhharahu min ajli masalihi ad-dunyawiyyah. Dia menampakkan keislamannya hanya sekedar kemaslahatan dunianya. Fa yaqulu fi dunya rabbi Allah. Dia mengatakan di dunia rabbi Allah. Wa huwa ghairu mu'min biha. Padahal dia tidak beriman terhadap Allah. Qalbuhu munkir, hatinya mengingkarinya, wal iyadhu billah. Yaqulu dini al-Islam, dia mengatakan agamaku Islam. Wa huwa la yu'minu bil Islam, sementara dia tidak beriman terhadap Islam. Qalbuhu munkir, hatinya mengingkarinya. Yaqulu Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa la yu'minu birisalati Muhammad fi qalbi, sementara dia tidak beriman terhadap kerasulannya Muhammad SAW dalam hatinya. Innama yaqulu bi lisanihi faqat, dia hanya mengucapkan dengan lidahnya. Hadha huwal munafiq, ini orang munafik. Fayuqalu lahu la daraita wa la talaita, engkau tidak tahu, kemudian kamu tidak mau membaca, tidak mau belajar. Fayudrabu bimir zabbatin, maka dia pun digantam dengan oleh malaikat dengan palu godang. Ya, setelah godangnya. Min hadirin, yang terbuat dari besi. Yasihu min nasihatan, dia berteriak dengan pukulan tersebut. Lau sami'ahu thaqalan, seandainya as-thaqalan jin dan manusia mendengarkannya, la sa'iqu atau la su'iqu, mereka pun akan jatuh pingsan. Naam, nu'minu bidzari. Amanna billah wa bima akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimani. Hadisnya sahih. Naam. Yasma'u kullu syai'in illa al-insan law sami'a la sa'iqa. Semuanya mendengarnya kecuali manusia, seandainya dia dengar, manusia akan pingsan. Ya. Aila mata minal haul, bahkan kata beliau, su'iq pingsan, mati malah, kata beliau. Saking apa? Takutnya. Dahsyatnya. Wa yudayyaqu alayhi qabri, maka dia pun diperhempit, dipersimpit dalam kuburnya. Hatta takhtalif adwa'u, sehingga tulang belulangnya berselisih. Depan ke belakang, ke belakang ke depan. Ya, ini menunjukkan apa? Kita saya keselio sedikit. Ya enggak? Keselio hanya bergeser. Ini kalau dikatakan takhtalif adwa'u. Ya. Naam. Tulang-tulang rusuknya ya berselisih. Naam. Wa yuftalahu babun ila an-nar, kemudian dibukakan untuknya pintu menuju ke neraka. Fayatihi min samumiha wa harriha, kemudian dia ataupun bau yang tidak sedap dan rasa panasnya dari neraka dia rasakan dari arah neraka. Fayaqul, kemudian orang itu berkata, ya rabbi la tuqimissa, wahai Rabbku, jangan tegakkan hari kiamat. Kenapa? Seperti yang Nabi SAW katakan, fa'illam yang jika dia tidak selamat, fama ba'adahu asyaddu min, yang setelahnya akan lebih dahsyat lagi. Kalau tadi dalam kubur, sekali dipukul dengan palu godang oleh malaikat, dia berteriak, teriakannya seandainya dengar oleh manusia, akan jatuh pingsan, bahkan mati. Ya, enam. Ini berarti alam barzah ini. Wal azabul apa, wal azabul akhirah apa, akbar ya, dan azab di negeri akhirat itu nanti setelah hari kiamat akan lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi. Hadhihi aishatuhu wa halatuhu fil qabr, inilah kehidupan dan keadaannya orang dalam kubur ini. Wal iyadu billah, tanya orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan. Li'annahu ma'ajaba bil jawabis sadid, karena dia tidak menjawab dengan jawaban yang tepat. Walidhalika yunadi munadin, kemudian diseruhlah dari atas langit, an kadzaba abdi, sungguh hambaku didusta. Fa'afrisuhu minan nar, hamparkan dia hamparan dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar, bukakan untuknya salah pintu di antara pintu neraka. Waliyadhu billah. وإن كانت هذه المسائل بهذه الأهمية وجب علينا أن نتعلم وأن نعتقدها. Jika permasalahan ini seperti ini pentingnya, ya, maka wajib bagi kita untuk mengilmuinya, mempelajarinya dan mengilmuinya dan meyakininya. Wala yakfi ta'allum faqat, bukan hanya sekedar dipelajari. Bal nata'allam, bahkan kita pelajari, wa na'taqid, kemudian kita yakini. Ya, wa nu'minu biha, kita mengimaninya, wa na'malu bimaha, biha kita amalkan. Madumna ala qaidil hayah, selama kita masih hidup. La'alla Allah ay yuthabbitana 'inda as-su'al, agar Allah mewafatkan kita pada saat pertanyaan fil qabri, di dalam kubur. Yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit bil hayati dunya wa bil akhirah, Allah memberikan kekokohan kepada siapa? Orang-orang yang beriman, bertauhid dengan ucapan yang tepat, itu ucapan la ilaha illallah pada saat dia menjelang meninggal, dan juga di alam kubur nanti dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir itu munafik. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Fa hadhihi al-usul ats-tsalatsah, inilah tiga pokok pondasi utama, la ahamiyatun azimah, yang memiliki ya naam ahamiyah azimah, ya artinya sangat penting. Walihada rakkaza alaih asyikhu bihadhi risalah, oleh kerana itu beliau memfokuskan tiga permasalahan ini dalam kitab ini, risalah ini, wadhaha, dan beliau menjelaskannya min ajli an nadrusaha, supaya kita bisa mempelajarinya, wa natama'ana fiha, kemudian memperhatikannya dengan seksama, wa na'taqida, kemudian kita meyakininya, wa na'mala biha, kemudian kita amalkan, la'allallaha ayyuthabbitana wa iyyakum bilqawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada kami dan kepada kalian dengan ucapan yang tepat, untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang ruh kita ya dicabut, wa fil akhirah, demikian pula pada saat kita di akhirat, di alam barzakh, pada saat kita ditanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.